wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang. Walau sekejap ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, terlelap dalam belayanmu. Takkan pernah ku lepas, biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu, ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh, kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Jangan biarkan aku di dalam sepi.